bukan ku tak mau jujur, ku suka dengan dirinya. Ku takut engkau pun mundur karena kau tahu semua. Cintaku terbagi, ku susah memilih. Ku takut kau pergi dan sakit hati. Ku memilih dan berbagi, takkan mau untuk pergi. Satu hati dua cinta memang susah untuk bicara. Lama waktu kan tercipta, pasti semua kan terbuka, pasti timbul luka lama. Ku bicara tapi takut ku terbuka, rasa cinta yang ku pendam dalam batin paling dalam. Ku mau jujur tapi takut kehilangan cinta yang selama ini ku jaga dengan aman. Karena takut kehilangan semua cara ku lakukan, bahkan cinta ku korbankan. Tipu rayu dalam kata tutup semua luka cinta karena ingin kau bahagia. Walau banyak tipu daya bijaksana, ku tak bisa kau memilih kata cinta atau luka. Yang ku beri hanya pisah dan setia. Coba pilih satu kata karena salah yang ku cipta. Bukan ku tak mau jujur, ku suka dengan dirinya. Ku takut engkau pun mundur karena kau tahu semua. Cintaku terbagi, ku susah memilih. Ku takut kau pergi dan sakit hati. Bukan karena ku tak suka, bukan karena ku mau lupa, tapi ego yang tercipta bisik cinta untuk pindah. Sinar mata sangat indah tapi tutup semua dusta, janji lama tanda tanya. Luka ini sayang buat untuk sembuh pasti lambat, tapi mohon jangan amat biar semua jadi nyata. Akhir cinta kau yang periksa, mau lanjut atau pisah, seakan terima. Bukan semua. Bukan ku tak mau jujur, ku suka dengan dirinya. Ku takut engkau pun mundur karena kau tahu semua. Cintaku terbagi, ku susah memilih. Ku takut kau pergi dan sakit hati.